بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadaili As-Sahabah, kitab keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih pada bab di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an, halaman 232. Nomor hadis 6185. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Simak ibn Harbin an Mus'ab ibn Sa'din an abihi radiyallahu ta'ala an annahu qala unzilat fiyya أربع آيات أنزلت في أربع آيات وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها وفي حديثه أيضا فضرب به أنف سعد ففزره فكان أنف سعد مفزورا. Ini hadis sama dengan hadis yang sebelumnya, hadis nomor 6184. Hadis ini dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau berkata unzilat fiyya arba'u ayat, tentang saya diturunkan empat ayat. Ya, kemarin berapa ayat yang kita pelajari? Tiga. Ya, di sini ada empat ayat diturunkan tentang saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian sisanya sama dengan hadis yang sebelum ini, wasaqal hadis, maka dia membawakan hadis semakna dengan hadis Zuhair an Simak, itu yang sebelumnya. Wazada fi hadis Syu'bah, di sini ada tambahan dalam hadis yang sekarang ini dari Syu'bah an Simak, yaitu fakanu idza aradu an yut'imuha shajaru faha bi'asan thumma awjaruha. Ini tentang ibunya Sa'ad yang bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya dengan Sa'ad, dan juga tidak makan dan tidak minum sampai Sa'ad kembali ke agama yang lama, ya, murtad dari agama Islam kemudian kembali ke agama kesyirikan. Ada tambahannya di sini, yaitu ketika mereka ingin, ya, ketika mereka ingin memberinya makan, maksudnya keluarganya, ya, memberi ibunya saat ini makan, syajarufaha bi'asa, ya, mereka membuka mulutnya, karena memang dia, ya, keras dengan prinsipnya. Ya, sampai pada hadis yang lalu dia beberapa hari tidak puas, tidak makan, akhirnya pingsan. Ya, jadi keluarganya yang lain, anak-anaknya yang lain seperti Umarah ibnu Sa'ad, ya, ketika hendak memberinya makan, sementara dia menutup mulutnya, mereka lakukan cara ini. Syajarufaha bi'asa. Mereka buka mulutnya, kemudian ditahan dengan di sini tongkat artinya, tapi saya tidak mungkin tongkat. Ya, tapi semacam kayu yang kecil, ya, untuk menahan mulutnya agar tidak terkatup. Ya, kemudian barulah mereka memasukkan makanan ke mulutnya. Saking kerasnya ia memegang prinsip untuk tidak makan. Sampai keluarga-keluarganya memberinya makan dengan cara itu. Ya. Bahkan dia lebih suka pingsan tadi di lembar yang sebelumnya, karena memang dia, ya, bersumpah untuk tidak makan dan minum, dan khawatir, keluarganya khawatir, lalu memberinya makan dengan cara yang seperti tadi, dibuka mulutnya kemudian ditahan dengan kayu, ya, lalu dimasukkan makanan ke dalam mulutnya ibu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Ini tambahan, ya. Kemudian di sini juga ada tambahan untuk riwayat yang tadi, ya. Fadharaba bihi anfa Sa'din. Ini kasus yang terakhir, ya. Tentang sebab turunnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kan sebelumnya saat diundang minum khamar oleh orang sekumpulan orang Ansar dan Muhajirin, dan dia menyetujui, lalu dia mereka bersama-sama makan minum khamar di dalam sebuah kebun. Ya, berkumpul di situ orang-orang Muhajirin Ansar sebelum diharamkannya khamar. Jadi mereka biasa minum kayak minum biasa. Ya. Cuma pengaruh khamarnya terus pasti ada, yaitu mabuk. Ya, mabuk. Dan dalam Sahih Muslim ini juga kita pelajari tentang ini, kasus Hamzah bin Abdul Muttalib yang juga minum sebelum diharamkan dan mereka mabuk. Ya. Nah, ketika kemudian juga ada hidangan kepala unta yang mereka kepala unta bakar. Ya, lalu mereka menyantap hidangan tersebut, termasuk saat akhirnya saat berbicara dalam keadaan mabuk itu tentang keutamaan orang Muhajirin daripada Ansar. Al-muhajirun khairun minal ansar. Di situ ada orang Ansar dan mereka semuanya dalam kondisi yang sama. Akhirnya salah satu dari mereka mengambil rahang kepala unta yang sudah habis dagingnya, ya, tulang rahangnya, kemudian dipukulkan ke wajah Sa'ad dan wajah Sa'ad terluka, sobek. Di sini wakana fadharaba bihi anfa Sa'din fa fazarahu, maka dia merobeknya, ya. Fakana anfu Sa'din mafzura, adalah hidungnya Sa'ad luka atau robek oleh tulang rahang yang dipukulkan oleh salah seorang dari Ansar tadi. Nah, maka turunlah pengharaman khamar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab dan seterusnya, Al-Maidah 90. Ya. Itulah tambahan di riwayat yang sekarang ini tentang bagaimana cara keluarga Ibu Sa'ad memberinya makan dengan cara yang tadi. Kemudian di sini juga yang sebelumnya tidak ada terrobek ya, hanya sekedar luka ya, fajaraha anfi, dan melukai hidung saya. Di sini luka, luka dan lukanya robek, menunjukkan bahwa mungkin tulang itu tajam ya. Dan saat melaporkan kepada Nabi, lalu Nabi SAW diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90. Nah, inilah hadis yang sekarang. Dan tentunya yang berkenaan dengan keutamaan saat adalah sebab turunnya ya, sebab turunnya ayat-ayat tadi ya. Yang pertama, terutama yang pertama ketika dia ya tegar dengan pendiriannya ya, memilih keimanan daripada mematuhi ibunya, memberikan atau memenuhi keinginan ibunya untuk kufur. Ini kasus yang pertama, sebab turunnya surat Al-Ankabut ayat 8, kemudian juga surat Luqman ayat 14 dan 15 ya. Kemudian yang kedua, yas'alunaka 'anil anfal, saya rasa tidak ya, tidak terlalu berat besar atau tidak terlalu kuat hubungannya dengan keutamaan ya, karena kasusnya ketika di salah satu peperangan saat melihat ada pedang dan dia berharap pedang itu diberikan kepadanya, maka dia memintanya kepada Nabi, dan Nabi SAW menyuruhnya untuk mengembalikan ke tempat pengumpulan harta rampasan perang, ghanimah. Maka turunlah firman Allah surah Al-Anfal ayat 1, yas'alunaka 'anil anfal, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi adalah tentang khamar ya. Dan ini juga tidak ada ya, tidak terlalu menjurus kepada keutamaan. Karena memang banyak sebab-sebab turunnya ayat itu pada kasus-kasus yang terjadi pada para sahabat. Seperti sebab turunnya awal surat Al-Mujadilah ya. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan keutamaan, walaupun memang sahabat itu utama. Cuma sebab turunnya pada kasus dia tidak menambahkan keutamaan. Datang seorang wanita ya, melaporkan, mengadukan suaminya kepada Nabi. Ya. Mengadukan suaminya kepada Nabi, beginilah, beginilah, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Al-Mujadilah ini. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya, wa tashtaki ila Allah. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keutamaan, walaupun memang statusnya sebagai seorang sahabat utama, cuma penyebab turunnya ini juga ya tidaklah merupakan keutamaan. Maka untuk hadis yang tadi yang berkenaan dengan keutamaan saat itulah kasus yang pertama yang menyebabkan turunnya firman Allah, fala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini merupakan keutamaan saat yang menjaga keimanannya, dan dia bahkan mengatakan dalam sebagian riwayat kepada ibunya, andai kata engkau memiliki lebih dari satu nyawa kemudian kamu meninggal dunia ya, karena dengan cara yang kamu lakukan ini, tidak makan, tidak minum, agar saya kembali ke agama yang lama, saya tidak akan meninggalkannya ya. Kemudian engkau meninggal dunia dengan sikapmu ini, kemudian diganti dengan nyawa yang baru, kamu lakukan hal yang sama, saya tidak akan tetap tidak akan meninggalkannya. Ini juga merupakan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Cuma yang sedikit ada masalah di sini adalah Sa'ad di hadis yang sekarang mengatakan empat ayat. Empat ayat. Dalam kasus yang tadi, hadis yang sebelumnya, kita hanya temukan 3 ayat. Apakah ya kasus kejadian dia sakit, ya dia sakit kemudian mengundang Nabi untuk menyaksikan bahwa dia akan menginfakkan seluruh hartanya. Lalu Nabi tidak suka, ya. Kemudian dikuranginya jadi separoh, Nabi juga tidak menyetujui. Lalu dikuranginya menjadi sepertiga. Dan Nabi SAW diam, dan akhirnya dia mengatakan as-sulusu fas-sulusu katsir. Ya, kalau kasus ini dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang masalah berwasiat dengan semua harta dalam kasus Sa'ad. Tidak boleh semuanya, bahkan separohnya juga tidak dibenarkan. Sepertiganya itu pun sudah terlalu banyak. Tinggalkan untuk anak keturunan. Kata Nabi di hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, innaka an intadhara antadhara ya apa abna'aka aghnia khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan kekurangan atau dalam keadaan fakir miskin lalu mereka terpaksa meminta-minta. Ya, ini luar biasa. Apakah ini memang cerita yang keempat dan ayatnya tidak disebutkan di sini? Bisa jadi tentang dalam surah An-Nisa ya. Tetapi kita akan lihat di riwayat yang lain tentang ayatnya di riwayat yang lain tentang ayat yang keempatnya. Di sini memang tidak ada kemungkinan yang tadi kasus wasiat tadi. Ya, tetapi ayatnya tidak disebutkan. Dalam riwayat yang setelah ini ada ayat yang lain, ya, yang bukan tentang masalah tadi. Ya, 6186. Ini ayat yang turun karena atau disebabkan kejadian pada saat Ibn Abi Waqqas. Bisa jadi ini yang keempat. Bisa jadi ini yang keempat. Kata Imam Muslim, haddatsana Zuhair bin Harbin. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد عن أبيه عن سعد فيا ياءnya juga ada tasdid berbaris fathah فيا نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Surat Al-An'am 52. قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود وابن مسعود منهم وابن نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء تدني هؤلاء. Ya, ini ayat dalam surah Al-An'am yang maknanya janganlah engkau campakkan, maksudnya kepada Nabi, janganlah engkau hai Nabi mencampakkan orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di pagi dan di petang hari. Larangan ini muncul ketika ada tuntutan dari orang-orang Quraisy. Ada sebagian mereka yang tokoh-tokohnya mau beriman, siap untuk beriman, tetapi kami tidak mau digabungkan dengan orang-orang seperti mereka. Orang-orang rendahan, orang-orang yang orang-orang lemah, ya, kata mereka. Kami kalau kamu siap mencampakkan mereka, ya, mengusir mereka, mengeluarkan mereka, kami siap masuk. Tapi kalau kamu tidak membuang mereka, maka kami tidak akan masuk. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini mencegah nabinya untuk melakukan permintaan mereka. Kata Sa'ad, ayat ini turun kepada 6 orang sahabat. Tentang 6 orang sahabat. Salah satu dari mereka beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, maka dia mengatakan fiyya nazalat, pada saya turun periman ini, maksudnya jangan engkau campakkan mereka, maksudnya termasuk salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pujian ini. Ini termasuk keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian di antaranya juga adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk ya, sahabat-sahabat yang tidak terlalu terkemuka, tidak terlalu terpandang, bahkan badannya pun juga tidak menonjol, fisiknya kecil. Ya, sehingga tidak dianggap apa-apa. Makanya ketika dia letakkan kakinya di atas dada Abu Jahal, Abu Jahal marah, dia merasa terhina ketika perang Badar. Setelah Abu Jahal ditumbangkan oleh dua orang anak muda remaja Ansar, kemudian datang Abdullah bin Mas'ud menyelesaikan perkara Sa'ad, perkara Abu Jahal ini. Dia datang, kemudian saat itu dia teringat peristiwa yang dia saksikan di Mekah. Ya. Ketika Nabi SAW diletakkan di atas punggungnya perut unta yang meletakkan Abu Jahal. Ya. Dan tidak ada satupun yang bisa membela Nabi ketika itu. Ya. Setelah dia punggungnya diletakkan perut unta yang bau berat. Ya. Kemudian datanglah Fatimah, anak perempuan Nabi, bersusah-susah menyeretnya dari punggung Nabi, kemudian jatuh. Ya, jatuh. Nah, ini yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, dan ketika itu dia ya, muncul marahnya, bencinya kepada laki-laki ini, maka dia injakkan kakinya di atas dada Abu Jahal, kemudian Abu Jahal benar-benar merasa terhina dan mengatakan, enyahkan kakimu ya dari dadaku yang mulia, wahai anak penggembala kambing. Ya. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud salah satu dari orang-orang yang tidak diinginkan oleh orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang maunya masuk Islam, tetapi dengan syarat mereka-mereka yang hina-hina ini dibuang, tidak digabungkan dengan mereka. Nah, ini ayat dilarang oleh Allah Nabi untuk melakukan permintaan mereka. Dan mereka yang dimaksud adalah salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Wa ibnu Mas'udin minhum. Ya, wa kana al-musyrikuna qalu lahu tudni haula. Ini sebab turunnya ayat tadi. Ya, ketika orang-orang musyrikun mengatakan kepada Nabi, kamu hinakan mereka. Maksudnya buang. Jangan gabungkan dengan kita. Mereka orang-orang hina. Ya, mereka orang-orang hina. Lalu turun larangan dari Allah dalam ayat Al-An'am 52 tadi. Dan mereka yang dimaksud oleh orang-orang musyrikin adalah Abdullah bin Mas'ud dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menunjukkan pembelaan Allah terhadap mereka. Dan ini keutamaan, kemuliaan. Ya, salah satu dari mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Bisa jadi ayat yang sekarang ini ayat yang keempat yang dimaksud oleh Sa'ad pada hadis yang tadi. Turun kepada tentang aku empat ayat. Tiga sudah ada di hadis yang itu. Kemudian satu yang keempatnya adalah hadis yang sekarang. Surah Al-Ankabut ayat 52. Ya. Ini kemudian kita lanjutkan. 6187. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala haddathana Muhammad ibn Abdullah al-Asadi an Israel an al-Miqdam ibn Shuraih an Abihi an Sa'din radiyallahu anhu qal kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Ya. Kami pernah bersama Nabi 6 orang. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. Campakkan mereka itu, kata orang-orang musyrikun, agar mereka tidak berani kepada kami. Tidak berani maksudnya mencela mereka atau menyatakan mereka ini sejajar setingkat dengan orang-orang tadi. Qal wa kuntu ana wa ibnu mas'udin wa rajulun min hudail wa bilalun wa rajulani lastu usammihima. Ini rincian dari 6 orang tadi. Saya, kata Sa'ad Ibn Mas'ud, 2. Rajulun min Hudzail, 3. Ya. Rajulun min Hudzail, 3. Wabilal, 4. Warajulani, dan 2 orang lagi. Berarti berapa? 6. Ya. Warajulani lastu usammihima. Saya tidak akan sebutkan keduanya. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallam ma syaa Allah an yaqa'a fa haddatha nafsahu fa anzala Allah azza wa jalla wa la tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Surat ayat tadi kata ketika itu Nabi bersama mereka yang berenam ini. Ya. Nabi berkumpul bersama 6 orang. Kebetulan pula. Ya. Sa'ad, Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, seseorang dari Hudzail, kemudian tambah 2 orang lagi yang tidak disebutkan identitasnya oleh Sa'ad di sini. Ketika Nabi bersama mereka, Nabi merasa ada sesuatu ya. Memang sama dengan cerita turunnya surat Abasah, harapan Nabi bila mana tokoh-tokoh itu masuk Islam, dampaknya besar. Pengaruhnya untuk perkembangan dakwah luar biasa. Kalau mereka bisa masuk Islam, karena mereka tokoh, ini kan bisa mempengaruhi yang lain. Bisa mempengaruhi yang lain. Ini yang merupakan harapan Nabi. Dan ketika itu momennya juga luar biasa, ketika Nabi kebetulan bersama 6 orang ini, yang tentu tidak ada pengaruhnya untuk mendakwahi orang lain. Mereka saja mempertahankan keimanan mereka sendiri, cobaannya besar. Ya, karena tidak ada yang membela. Tidak ada yang mempertahankan. Dan orang-orang melihat mereka ini, memandang mereka ini, sebagaimana memandang orang-orang yang tidak berharga. Ya, memandang orang-orang yang tidak berharga. Jadi dampak dari keislaman mereka itu tidak ada. Pengaruh untuk perkembangan dakwah juga tidak nampak oleh Nabi. Maka Nabi merasa ada sesuatu yang mungkin ada kekecewaan, ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya, andai kata yang masuk Islam ini bukan seperti mereka, ya, manusiawi, ya, manusiawi. Lalu ini sebab yang lain. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk menegur nabinya. Jangan kamu anggap tidak bermanfaat, tidak berharga, ya, tidak ada gunanya mereka-mereka ini masuk Islam. Ya, jangan sampai pula engkau berfikiran untuk membuang mereka atau tidak peduli dengan mereka, tidak peduli dengan keislaman mereka, bahkan tidak merasa ada apa-apa dengan masuk Islamnya mereka. Jangan. Makanya Allah turunkan ayat ini, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Allah ingatkan di situ tauhid mereka, yad'una rabbahum. Bahkan Allah puji mereka, yaitu mereka beribadah pagi dan petang hari, bil ghudwi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Ini keutamaan mereka. Yang mereka inginkan adalah wajah Allah. Ikhlas karena Allah. Mereka tidak ingin apa-apa. Menunjukkan bahwa mereka ini spesial di mata Allah. Walaupun di mata manusia mereka tidak berharga atau tidak nampak, tidak memiliki keutamaan apa-apa, tetapi di mata Allah mereka mulia. Mereka mulia. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan yang sebenarnya kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemuliaan di mata Allah. Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Ummi Maktub yang dalam surah Abasa itu, akhirnya setelah peristiwa itu Nabi SAW memuliakannya. Nabi SAW memuliakan, ya, menghormatinya karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala puji dia dengan keadaannya bahwa dia buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Seorang yang buta ini kalau kita menyebutnya mungkin meremehkannya. Makanya digunakan ungkapan-ungkapan yang lebih ringan daripada kata-kata si buta. Ya, orang tunanetra misalnya, kan penggunaan Orang-orang buta kan agak keras, tetapi Allah sebutkan kata itu di dalam ayat. Al-a'ma. Ya, untuk menunjukkan bahwa a'manya dia itu adalah salah satu bentuk kemuliaannya. Dia a'ma, dia buta, tetapi dia melangkah dengan mantap tanpa ada yang membimbingnya, bersusah-susah. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sementara dia, maksudnya Nabi, bermuka masam dan berpaling. Ya, bermuka masam dan berpaling. Kemudian Allah mengatakan, kalla innahu tadhkira. Sekali-kali dia tidak, sesungguhnya itu adalah peringatan. Ya, ini, kalau kita gabungkan dengan perkasus ini, maka hadis ini atau peristiwa turunnya, sebab turunnya ayat Al-An'am 52 ini adalah keutamaan untuk mereka yang berenam, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu yang terakhir ya, hadis-hadis yang ada di bawah bab keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Abu Waqqas namanya Malik, ya. Sa'ad bin Malik Ibnu Ahyab, ya, Ibnu Ahyab. Ada sahabat yang lain yang sama namanya dengan nama ayahnya, dengan Sa'ad, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu namanya Sa'ad. Nama ayahnya juga Sa'ad bin Malik. Ya. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas juga nama Abu Waqqas Malik. Ya. Cuma kakeknya yang berbeda, Sa'ad bin Malik Ibnu Ahyab. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, sementara Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Kalau yang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dan luar biasa memang keutamaan seorang sahabat ini, salah satu di luar hadis-hadis yang kita baca bahwa dia adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin surga, dan dia termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, ya. Minas sabiqin al-awwalin, dia masuk Islam ketika berusia 17 tahun dan ikut perang bersama Nabi SAW dan semua peperangannya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan ya memberikan kemuliaan kepadanya. Kita lanjutkan ya bab yang keenam, yaitu bab min fadaili Talhah Wazubair, ya, radhiyallahu anhuma. Ini dua orang ya, min fadaili Talhah Wazubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari di antara keutamaan Talhah, ya, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam, dan dua orang ini juga salah satu dari 10 orang ya yang dijamin surga. Talhah dan Zubair. Ya, berarti sudah 8 orang ya. 7. 4 orang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Talhah bin Abdullah, Ubaidillah, Zubair bin Awwam. 7 orang dari 10 orang yang dijamin surga, dan mereka juga termasuk orang-orang yang pertama-tama memeluk agama Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca hadis yang pertama. 6188. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abi Bakr, Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami wa Hamid bin Umar al-Bakrawi wa Muhammad bin Abdul A'la. Muhammad bin Abdul A'la. قالوا حدثنا المؤتمر وهو بن سليمان قال سمعت أبي أن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. Sebenarnya ghaira Talhah wa Sa'd. Ghaira Talhah wa Sa'd. An hadithihima, ini tambahan dari perawi ya. Ini hadis dari Abu Utsman, ya, dari Abu Utsman yang Abu Utsman tabi'in. Abu Utsman tabi'in. Sementara cerita ini cerita tentang sahabat, ya, tentang sahabat dan menceritakan tentang peperangan Uhud. Jadi di sini kalau kita ingin tahu sahabatnya siapa di dalam hadis ini, ya, sanadnya ini sampai ke sahabat. Siapa sahabatnya? Talha dan Sa'ad. Jadi yang bercerita mereka berdua. Kepada siapa? Kepada Abu Utsman An-Nahdi dari generasi tabi'in, murid mereka. Jadi hadis ini musnadnya, yaitu sahabat yang disandarkan kepadanya hadis ini adalah Talha dan Sa'ad sendiri. Ya, Talha dan Sa'ad. Ya, Talha dan Sa'ad. Kata mereka berdua, tidak ada yang tersisa. Lam yabqa. Tidak ada yang tersisa bersama Rasulullah SAW fi ba'di tilkal ayyam. Di sebahagian hari-hari itu. Maksudnya di perang Uhud. Maksudnya apa? Di perang Uhud. Jadi dalam peperangan Uhud itu dan ketika saat-saat genting. Ya. Di waktu Khalid bin Walid balik dengan pasukan berkuda Quraisy kemudian menyerang para pemanah yang disediakan oleh Nabi di atas salah satu gunung di sana atau bukit, mereka sudah banyak yang turun, tersisa beberapa orang saja, kemudian dihabisi semuanya oleh Khalid bin Walid, kemudian mereka menyerang dari belakang, sementara para sahabat sedang sibuk dengan mengumpulkan harta rampasan perang. Musuh sudah tidak ada. Mereka tidak membayangkan Khalid datang dari belakang. Kemudian Khalid juga memberikan aba-aba kepada pasukan berjalan kaki yang sudah mundur untuk balik kembali. Jadi mereka diserang dari depan dan belakang. Suasana sangat genting. Nabi SAW terdesak. Para sahabat kacau mereka, kacau balau untuk mempertahankan diri karena serangan dari depan dan belakang mendadak. Ya, mereka sedang lengah. Dan Nabi SAW dengan beberapa orang Ansar, ya, termasuk dua orang yang di sini, ya, berjuang. Ya, dan Nabi SAW ketika itu mengatakan, barang siapa yang membelaku dengan jiwa dan raganya, maka aku jamin surga. Berdirilah salah satu dari Ansar, kemudian dia mengatakan, saya Rasulullah, maka dia mati-matian membela Nabi sampai syahid. Kemudian datang lagi, kemudian tegak lagi orang Ansar sampai habis. Orang-orang Ansar yang bersama Nabi, tersisa di antara mereka yang bersama Nabi ketika itu membela Nabi adalah Talha dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itulah yang muncul tadi ketika Nabi dalam bab tentang Sa'ad itu, ketika Nabi mengatakan irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Ya, panahlah wahai Sa'ad tebusanmu ayah dan ibuku. Ya, ketika itu, ketika Nabi bersama beberapa sebagian kecil muhajirin dan banyak orang Ansar saat mati-matian membela Nabi, dan ketika itu ada salah satu dari mereka itu Talha. Nah, ini hadis menjelaskan tentang keutamaan Talha, ya, tentang keutamaan Talha. Sementara saat juga, cuma kan babnya setelah berlalu, salah satu dari hadis menjelaskan keutamaannya adalah hadis ini, walaupun babnya sudah berlalu. Dan sini karena saat salah satu dari orang yang tetap bersama Nabi untuk melindungi Nabi apapun resikonya, apapun konsekuensinya, dia tetap bersama Nabi. Dan ini luar biasa. Dan bahkan 9 orang Ansar yang semuanya syahid membela Nabi, itu semuanya demi Nabi. Ya. Demi Nabi. Dan bahkan yang kita ketahui, Sa'ad ibn Nadhr, pamannya Anas bin Malik Al-Ansari, yang habis semua jasadnya oleh senjata. Sampai tidak dikenal siapa dia. Ya, ini untuk membela Nabi. Nah, jadi hadis ini konteksnya adalah keutamaan. Mereka tidak lari. Mereka tidak membiarkan Nabi. Mereka tetap bersama Nabi. Untuk bahkan mereka membentengi Nabi dengan dengan tubuh mereka. Senjata datang dengan dari segala arah. Karena qadarullah, ketika para sahabat terpecah dan kacau balau, ada yang lari, ya, ada yang ingin menyelamatkan diri sendiri karena memang tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Mereka dalam keadaan lengah, datang musuh dari depan dan belakang. Nabi SAW melihat keadaan tersebut, sebagai seorang pemimpin, dia tentu memanggil mereka. Ya. Dalam perang kan dengan persengkapan perang, tentu tidak kenal siapa orangnya. Wajah tertutup, ya, kepala tertutup, badan dipakai baju besi. Jadi orang tidak mengenal mana Nabi, mana yang bukan Nabi. Jadi yang di mereka inginkan itu yang dilakukan Nabi. Itu Nabi memanggil mereka. Manggil para sahabatnya untuk kembali bersama, bersatu, berkumpul lagi. Pasukan Quraisy ini yang mereka inginkan. Kalau dia bukan pemimpin, tentu dia akan memanggil. Ya. Panggilan itu adalah panggilan sahabat. Ya. Sahabat-sahabatku, wahai kaum muslimin. Nah, ini yang mereka ambil kesimpulan bahwa yang memanggil itu pasti Nabi. Karena memang incaran mereka Nabi SAW. Akhirnya mereka semuanya datang untuk mengepung Nabi SAW. Saat itulah suasana yang genting, yang menggugurkan sekian banyak orang-orang Ansar yang gagah perkasa, yang bahkan mati-matian, mereka jelas siap mati untuk membela Nabi. Karena memang mereka mati. Ya. Menghadapi sekian banyak orang, mengepung Nabi SAW dengan senjata yang bermacam ragam, sampai mati. Sampai tetesan darah terakhir. Ya. Tentu misalnya ketika kita bisa bayangkan, bukan seperti sekarang ini ya. Kecuali kalau tombak atau panah mengenai lambung mereka atau jantung mereka, mungkin bisa langsung mati. Tapi kan mereka memakai senjata perang. Ya, memakai perangkapan perang, baju perang. Jadi bisa jadi ketika misalnya terluka seperti Mus'ab bin Umair, terpotong tangannya sebelah, diganti ke sebelah lagi. Nah, ini konsekuensinya mereka sampai tetesan darah terakhir. Dan itu pula tentang saat Anas bin Nadhr itu sampai habis semuanya terbacok, ya, badannya itu menunjukkan bahwa ia sampai mati baru dia berhenti melawan musuh. Bukan tumbang kemudian terbaring begitu saja menahan rasa sakit. Nah, tidak seperti itu. Sampai mati baru mereka berhenti untuk melawan. Bagaikan singa yang mengamuk, seperti itulah mereka. Yang sahabat-sahabat Ansar yang sampai mati membela Nabi itu. Bagaimana menghalangi datang dekat mendekatnya pasukan musuh dengan senjata yang ada. Nah, itu yang mereka lakukan sampai mati. Kemudian datang satu lagi sampai mati. Datang satu lagi. Yang lain masih membentengi Nabi dengan badan mereka dan dia di depan. Untuk menghalangi pasukan yang datang mengepung tersebut. Nah, kemudian maju lagi satu lagi. Yang lainnya masih mengepung, membentengi Nabi. Maju satu lagi. Yang lain masih membentengi Nabi. Dan Sa'ad dengan panahnya. Nah, dan kata Sa'ad dan Talha di sini tidak ada yang tersisa. Karena Ansar itu habis semuanya. Yang Ansar yang sekitar 7 atau 9 orang. 7 orang kalau tidak salah. Mereka semuanya berkorban untuk membela Nabi. Mati-matian membela Nabi. Nah, tersisa mereka ini. Nah, ini menunjukkan keutamaan mereka. Dan mereka berusaha untuk membawa Nabi untuk melindungi diri. Akhirnya berhasil mereka membawa ke kaki Gunung Uhud. Sampai sekarang masih ada celah semacam lorong. Nah, disitulah mereka membawa masuk Nabi ke dalamnya. Ya, disitu untuk bisa berlindung dari serangan musuh. Dan mereka tetap ya, menyerang siapapun yang mendekat. Menyerang siapa yang mendekat. Jadi hadis ini ya, menjelaskan tentang keutamaan mereka yang tetap bersama Nabi. Ya, ketika itu, yaitu di antara mereka Talha dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan hadis ini konteksnya tentu berhubungan dengan keutamaan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala. Ya. Kemudian ya, nomornya ya. Ya, memang Talha dan Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini, berarti ya dua. Ya, min an hadithihima. Jadi Abu Utsman An-Nahdi terang-terangan mengatakan bahwa yang menyampaikan berita ini tentang tidak tersisa di perang Uhud itu seorang pun di dekat Nabi kecuali mereka berdua. Setelah sekian banyak yang meninggal di hadapan Nabi SAW, maka kita buat nomor dua nomor 6188 itu hadis Talha atau hadis Sa'ad, kemudian 6189 itu hadis yang satunya lagi, karena mereka berdua yang menyampaikan hadis ini. Ya. Kemudian hadis berikutnya 6190 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Amr An-Naqid qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah Al-Ansari qala sami'tuhu yaqul ya, ini perkataan Muhammad ibn al-Munkadir, saya mendengar Jabir ibn Abdullah mengatakan nadaba Rasulullah SAW an-nasa yawm al-Khandaq. Ya. Fantadaba Zubair. Thumma nadabahum fantadaba Zubair. Thumma nadabahum fantadaba Zubair. Faqala an-nabi SAW likulli nabiyyin hawariyyun wa hawariyyi Az-Zubair. Wa hawariyya. Wa hawariyya Az-Zubair. Ya. Kata Jabir bin Abdullah bercerita Rasulullah SAW menyuruh, ya, menganjurkan di perang Khandaq itu untuk melawan musuh, ya, untuk melawan, untuk menghadang, ya. Menanyakan siapa yang siap, maksudnya kira-kira seperti itu. Siapa di antara kalian yang siap untuk menghadang, ya, untuk melakukan ini dalam peperangan? Ya. Maka yang pertama kali menyahutlah Zubair, saya. Yang kedua kali juga beliau yang mengatakan bersiap untuk menyambut seruan Nabi SAW atau menyambut permintaan Nabi. Thumma nadabahum fantadaba Zubair. Ini menunjukkan keberaniannya, dan memang dia sangat berani dan perkasa. Ya, dalam peperangan yang didahului dengan mubarazah, adu tanding satu lawan satu. Ya, seringkali beliau yang maju bersama terutama Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, dan yang lainnya. Ya. Yang menyambut tantangan musuh, karena mereka yang menantang di perang Uhud, mereka yang menantang, maka Zubair yang maju, ya, sebentar olehnya, ya, karena kekuatannya, keperkasaannya, keberaniannya, keahliannya dalam mempergunakan senjata. Ini di hadapan pasukan semuanya. Ya. Nah, ini setiap kali ada tawaran dari Nabi untuk melakukan hal-hal yang berbahaya ini, maka Zubair orang yang menyambut seruan Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, sampai-sampai Nabi mengatakan li kulli nabiyyin hawari. Setiap orang Nabi itu memiliki, setiap Nabi memiliki teman yang paling dekat. Ya. Hawari ini sahabat Nabi Musa, nama asalnya adalah sahabat Nabi Isa. Ya. Hawari yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Diistilahkan untuk sahabat Nabi Isa AS. Itu sahabat yang dekat. Teman yang paling dekat. Kata Nabi SAW, setiap Nabi itu punya hawari, dan hawari saya adalah Zubair. Ini pujian Nabi untuknya. Ya. Ujian Nabi untuk beliau. Yang pertama, keutamanya tentang keberaniannya, keperkasaannya, siapnya dia untuk melakukan apapun juga yang diminta oleh Nabi. Yang kedua, ucapan Nabi tadi. Ini keutamanya juga, bahwa setiap Nabi itu memiliki seorang yang paling dekat dengan dia. Keakrabannya, pertemanannya yang luar biasa, dan bagi saya adalah Az-Zubair. Ya. Bagi saya adalah Zubair, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Ini keutamaan Zubair. Kalau yang tadi keutamaan siapa? Talha. Saat sudah berlalu, ya. Karena babnya bab tentang keutamaan Talha dan Zubair. Hadis yang pertama tentang keutamaan Talha, sementara hadis yang kedua tentang keutamaan Az-Zubair bin Awam. Baik, hadis berikutnya 6191. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama an Hisham bin Urwah qala haun wa haddatsana Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Waqi' qala haddatsana Sufyan kilahuma an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah an Nabi radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na hadits Ibn Uyainah. Ya, hadis ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, bunyinya sama, yaitu ketika Nabi di perang Khandaq menantang sahabatnya untuk siap melakukan apa yang diinginkannya, maka Zubair yang orang yang siap. Kedua kalinya juga Zubair yang siap. Ketiga kalinya juga Zubair yang siap. Maka Nabi menyampaikan pernyataannya tadi, setiap Nabi memiliki hawari dan Zubair adalah hawarinya saya. Ya. 6192 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ismail bin Al-Khalil wa Suwaid bin Sa'id kilahuma an ibni Mushir qala Ismail akhbarana Ali bin Mushir an Hisham bin Urwa an abihi an Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair. Abdullah juga sahabatnya. Ya, Abdullah juga sahabat Nabi, sahabat kecil. Sementara anak Zubair yang lain yaitu Urwah, ini tabi'in, Urwah bin Zubair. Bedakan antara Urwah bin Zubair, dia tabi'in, sementara Abdullah sahabat Nabi, sahabat kecil. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala kuntu ana, kata Abdullah, saya adalah saya wa Umar bin Abi Salamah. Ini juga sahabat kecil, ya, Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi. Ya. Umar bin Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah. Anak tiri Nabi SAW dan juga sahabat kecil. Dan bahkan hadis tentang makan dengan tangan kanan. Ya, ini hadis beliau. Makan dengan bismillah, hadis beliau. Ketika itu dia masih kecil, makan satu nampan dengan Nabi. Tetapi karena anak kecil, dia tangannya kemana-mana. Ya, mungkin nampak daging lebih besar di sebelah sana, diulurkan tangannya, padahal itu bagian orang dalam satu nampan. Ini adab yang diajarkan Nabi kepada anak kecil. Kata Nabi kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam, samillah. Ya, wahai anak kecil, jangan lupa baca bismillah. Ya. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yali, dan makan apa yang di hadapanmu. Ini kalau makan dengan nampan seperti itu, serangannya ke tengah. Bukan serangannya ke bagian orang. Ya. Serangannya bagian kita ke tengah. Jangan nanti di sebelah kanan diambil juga, sebelah kiri diambil juga. Ini sebenarnya adab untuk anak kecil, tapi untuk semua. Dan dia adalah Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW. Dan Abdullah bin Zubair dengan Umar bin Abi Salamah, yaumal khandaq, pada perang khandaq, ma'an niswah fi utumi Hassan. Di perang Khandaq itu, karena mereka masih kecil, Abdullah bin Zubair dengan Umar bin Salamah digabungkan dengan wanita-wanita di salah satu benteng Hassan. Jadi kalau dalam perang itu wanita, apalagi yang dekat dengan Madinah, Khandaq kan dekat dengan Madinah, maka perempuan-perempuan tidak dibiarkan di rumah masing-masing. Ya. Mereka dikumpulkan di satu tempat, nanti ada yang menjaga. Anak-anak juga bersama di sana. Nah, dan ketika itu Abdullah bin Zubair dengan Umar bin Salamah bersama wanita-wanita di salah satu benteng Hassan. Fakana yutaqti'u li marratan fa'anduru wa utaqti'u lahu marratan fayanduru. Fakuntu a'rifu abi idha marra ala farasihi fis silah ila bani Quraidah. Ya. Qala wa akhbarani Abdullah bin Urwah أن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني قلت نعم قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. Ini keutamaan Zubair yang lain, ya. Ini juga yang meng, menjawab, kalau di sana kan Ali mengatakan Allah tidak, Nabi tidak menggabungkan ayah dan ibunya kecuali untuk Sa'ad, bukan Sa'id, Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Ya, panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu ayah dan ibuku. Digabungkan oleh Nabi ayah dan ibunya sebagai tebusan untuk Sa'ad. Di sini justru di perang Khandaq, ya, Nabi SAW menggabungkan juga. Jadi perkataan Ali itu menunjukkan sebatas pengetahuannya. Di sini dia tidak tahu kejadian ini. Karena ini yang pernyataan dari Zubair sendiri kepada anaknya Abdullah, bahwa Nabi ketika perang Khandaq itu mengatakan, ya, tebusanmu wahai Zubair adalah ayah dan ibuku. Nah, ini hadis menunjukkan keutamaan Zubair bin Awam, di mana Nabi menggabungkan dalam memberikan tebusan ayah dan ibunya untuk Zubair bin Awam. Sebelumnya ada cerita, ya, cerita tentang apa yang terjadi pada Abdullah bin Zubair. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang cerita ini. Yang kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan Zubair bin Awam, di mana Nabi menyatakan, memberikan pujian dan doa untuk Zubair dengan mengatakan, tebusanmu adalah ayah dan ibuku wahai Zubair. Ya, ini luar biasa. Ya, tebusanmu ayah dan ibuku wahai Zubair. Dan insyaAllah cerita yang sebelumnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.